Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang ketiga dalam babun bittaqwa. Kata beliau an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali berkata, saya artikan demikian dengan sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada kalimat kana setelahnya fi'il mudhari', mereka artikan sering-sering. Ketika seringkali beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, ilmu, wat-tuqa, ketakwaan, mengamalkan ilmu, wal-afaf, minta al-iffah, wal-ghina, minta kecukupan dari makhluk. Rahu Muslim. Innalillahi rahimana rahimakumullah. Di antara doa yang semestinya kita baca senantiasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda, huda di sini bermakna al-ilmu. Iya. Al-huda kalau disebutkan tanpa diiringi dengan kalimat yang menunjukkan at-taufiq, maka maknanya adalah ilmu dan amal. Ya, tetapi ketika bergandengan dengan kalimat yang bermakna at-taufiq, seperti di sini digandengkan huda dengan tuqa, maka huda bermakna ilmu, wa tuqa bermakna al-amal. Ya Allah, aku minta kepadamu al-ilmu dan ketakwaan. Ya, minta diberi taufik kepada ketakwaan, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Wal-afaf yang sudah kita bahas, iffah. Iffah yakni terjaga, menjaga kehormatan dari al-muharramat, dari perkara-perkara yang haram. Apakah terkait dengan al-faraj, terkait dengan al-faraj, atau terkait dengan al-batn? Sudah kita sering baca, sering dengar al-ifrah terkait dengan dua, terkait dengan faraj wal-batn. Minta dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa terjaga kehormatan kita, ya, bisa menjaga al-faraj wal-batn dari semua yang haram-haram. Wal-ghina, dan minta kepada Allah al-ghina, kecukupan, merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan, merasa tidak butuh kepada makhluk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil ard, walakin al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, banyak harta benda, tetapi ghina yang hakiki, kekayaan yang hakiki itu adalah ketika jiwa seseorang merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, merasa tidak butuh kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang agung. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Dari yang keempat, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis dari Adi bin Hatim. Kata beliau Rabi'an Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, kata beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu sumpah disebutkan padanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam sumpahnya. Buat hanya itu dua tanbih dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama kata beliau, hendaknya seorang jangan banyak-banyak bersumpah. Allah berfirman wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Iya, ayat ini mencakup tiga hal. Wahfadhu aymanakum, yani jangan sering sumpah, jangan bergampang-gampang sumpah, jaga diri kalian dari banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah dengan nama Allah itu menunjukkan qillatu ta'zimillah, kurangnya seorang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hanya orang-orang munafikin. Yang kedua, wahfadhu aymanakum, yani kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, maka jaga jangan sampai membatalkan sumpahnya. Wahfadhu aymanakum, kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah dan ternyata salah satu hal yang syar'i dia harus membatalkan sumpahnya, maka wahfadhu aymanakum, yani bayar kafarah, bayar kafarah sumpah tersebut. Itu disebutkan sebelum saya dalam Al-Kalmu fi syarah kitab tauhid. Wahfadhu aymanakum terkait dengan ya sebelum sumpah, ketika sudah bersumpah dan ketika membatalkan sumpah. Asy-syahid kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yanbaghi lil insan an yukthira min al-yamin. Tidak seyogianya seseorang sering-sering bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, ketika seorang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia ya menyebut istisna, menyebut dengan kalimat tambahan insyaallah. Ya, wallahi demi Allah misalnya, aku akan berbuat demikian insyaallah. Kenapa? Karena ketika seorang mengucapkan sumpah dengan diiringi kalimat insyaallah, akan mendapatkan dua faedah. Faedah yang pertama, akan mendapatkan kemudahan. Iya. Yang kedua, ketika ternyata terpaksa membatalkan sumpah tersebut, maka tidak perlu bayar kafarah. Tidak perlu bayar kafarah. Adapun makna hadis ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin. Barang siapa yang bersumpah ya dengan satu sumpah menyebut pada nama Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ra'a atqalillahi minha, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih bertakwa ya dibandingkan apa yang dia sumpahkan, fal ya'ti taqwa, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya dan kemudian dia amalkan, lakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Iya, karena marahnya, kejengkelannya, dia menyatakan wallahi demi Allah la ukallimu fulan, demi Allah iya aku tidak akan mengajak bicara si fulan, bukan dalam karena acara masalah syar'i, hanya masalah dagang, hanya masalah-masalah sepele. Dia dengan sumpah menyatakan wallahi la ukallimu fulan. Setelah tersadar, diingatkan iya oleh temannya, tidak boleh engkau ia menghajar, boikot temanmu lebih dari 3 hari, haram dalam masalah-masalah dunia lebih 3 hari. Maka hendaknya taliati taqwa, batalkan sumpahmu segera. Ya, kamu ajak bicara teman. Karena kejengkelannya kepada kerabatnya menyatakan wallahi demi Allah la azuru fulanan, kerabatnya, aku tidak akan ziarah ke tempat si fulan, wala asilu rahimah, aku tidak mau menyambung hubungan rahim dengannya. Karena kejengkelannya, kemarahannya dalam masalah duniawi, iya, bersumpah demikian, diingatkan ya fulan tidak boleh demikian. Ya, silaturahim itu wajib. Ya, tidak boleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga seorang memutuskan hubungan rahim. Akhirnya dia tersadar. Maka falyati taqwa. Amalkan ketakwaan. Ziarah kepada kerabatmu. Sambung hubungan rahimmu. Iya, batalkan sumpah dan kemudian amalkan sesuatu yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana man halafa ala yaminin thumma ra'a atqallillahi minha falyati at-taqwa. Adapun hadis yang terakhir dari bab takwa juga hadis yang masyhur. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, an Abi Umamah Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Jadi Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hajjatil wada'. Faqala, ittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallu khamsakum, hendaknya kalian salat yang lima waktu kalian. Wa shumu shahrakum, dan hendaknya kalian puasa yang sebulan yang wajib atas kalian, yang puasa Ramadan. Wa addu zakati zakat amwalikum, dan tunaikan zakat harta-harta kalian. Zakatul mal, tunaikan kepada mustahiknya. Wa'atiyu wa'ati'u umara'akum, dan taatlah kepada umara kalian, umara yang muslim. Dan Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata para ulama kita, minkum yani minal muslimin. Wasamu wa ta'ah li umara'il mu'minin, umara muslim. Taatlah kepada umara kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, ini saya akan masuk ke dalam jannah rabbikum. Rawah Tirmidzi di akhir kitab shalah, wa qala hadithun hasan sahih, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Asyahid dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara sebab dukhulul jannah, di antara sebab masuk surga adalah at-taqwa. Ittaqullah, yang pertama perintah taqwa. Wa shalu khamsakum, yang kedua perintah salat lima waktu. Wa shumu shahrakum, yang ketiga iya puasa yang satu bulan Ramadan. Wa adu zakat amulikum, yang keempat tunaikan zakat. Dan yang kelima adalah ta'atul umara, taat kepada umara. Inilah semuanya sebab seorang masuk surga. Tadkhulu jannata rabbikum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tulab